hadir tanpa ku sadari, mengisi kekosongan hati. Kini kau pergi tinggalkan ku, lemasku dalam sepi. Hujan yang turun ke bumi membawa rindu yang menggunung. Kau biarkan ku, oh sendiri, malamku tanpa mimpi. Mengapa tangan kau lepaskan setelah hatiku kau tawar? Mengapa takdir memisahkan, hanya ku cinta kau seorang. Mengapa tangan kau lepaskan setelah hatiku kau tawar? Angin malam bawalah cintaku, menghapus rasa rindu. Setelah hatiku kau tawar, mengapa takdir memisahkan, hanya ku cinta kau seorang. Mengapa tangan kau lepaskan setelah hatiku kau tawar? Angin malam bawalah cintaku, menghapus rasa rindu.